Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hafalannya sampai ayat yang kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna ila akhirih. Naam, tafadhalu. Dibaca kembali. Naam. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Man yaqra. Terakhir sampai ucapan al-mufassir wa munasibun li ahwalikum. Atau sudah dibaca yang setelahnya? Wa qawluhu wa ila sarra. Sudah dibaca? Belum. Nah, man. Siapa yang siap? Fadal, Ali. Bihalatin. Baik, hasbuk. Baik. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kepada sebagian istri-istrinya haditha, ini sebuah percakapan. Qala kathirun minal mufassirin, kebanyakan dari ahlu tafsir menafsirkan bahwa kisah ini terkait dengan Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Ini adalah Naam Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Asarra laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memelankan, ya, menyembunyikan kepada Hafsah haditsan, sebuah pembicaraan. Naam. Merahasiakan. Titip rahasia. Wa amara alla tukhbira bihi ahadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Hafsah agar tidak memberitakan percakapan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hafsah kepada siapapun. Naam. Wa kama sabaqa an qulna, bahwa Hafsah ternyata menceritakannya bijtihadiha, karena ijtihadnya. Fahaddatsat bihi Aisyah radhiyallahu anhuma. Ternyata Hafsah membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan, ya, yani Maryah al-Qibtiyah jariyatahu, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas dirinya al-asal. Wa akhbarahu Allah bidzalika al-khabara alladhi adha'athu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan ya, berita tersebut, mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang telah dibocorkan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Fa'arrafaha sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi ma qalat. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Hafsah, di hadapan Hafsah, kamu telah menceritakan ini dan itu. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan seluruh ucapan yang telah disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah. Hanya sebagian saja. Nam bi ba'dhi ma qalat. Hanya sebagian saja yang telah dibocorkan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Wa a'rada 'an ba'd, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni mendiamkan, tidak menyebutkan ya sebagian, yakni apa yang telah dibocorkan oleh Hafsah kepada Aisyah. Karaman minhu sallallahu alaihi wasallam muhilman, sebagai bentuk karam dan juga sebagai bentuk hilm, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, dan juga kemurahan hati ya, dan juga sebagai bentuk kasih sayang terhadap Hafsah radhiyallahu anha ya. Karena tentunya kalau disebutkan secara yakni secara menyeluruh berita yang telah dibocorkan oleh Hafsah ya, ini akan menambah khajal, ini akan menambah malu ya. Ini dengan sedikit singgungan saja, sindiran saja sudah merasa ya, Hafsah, saya telah membocorkan rahasia yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dibocorkan. Nah, ini sebagai bentuk karam dan hilm. Ini sebuah pelajaran yang sangat baik dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang suami hendaknya memuliakan istrinya dengan tuntunan yang telah digariskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka Hafsah pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amba'aka hadha? Man amba'aka hadha? Wahai Nabi, siapa yang telah memberitakan engkau? Yang memberitahu engkau tentang ya, bocoran rahasia ini?" Nah, dan telah kita lewati bahwa yakni Hafsah yakni curiga kepada Aisyah, jangan-jangan Aisyah yang membocorkan rahasia tersebut. Ya, karena pembicaranya hanya antara siapa? Antara Hafsah dengan Aisyah, tidak ada yang lainnya. Naam. Al-khabar alladhi lam yakhruj minna, bahwa berita ini ya, percakapan ini tidak keluar antara yakni di antara kami. Pembicaraan hanya terbatas dua orang, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala nabba'ani al-alimul khabir, bahwa yang telah memberitakanku adalah zat yang al-alim, zat yang maha berilmu, al-khabir, dan juga zat yang maha mengetahui. Alladhi la takhfa alaihi khafiyatun, di mana tidak ada sebuah perkara pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia dan juga mengetahui perkara-perkara yang disembunyikan oleh manusia. Nah, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, bila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian tersebut, yakni bahwa perbuatan kalian ya dengan inisiatif kalian itu sungguh telah memberatkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jariyah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yakni al-asal dan juga Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am menitipkan rahasia dan kalian membocorkan rahasia tersebut, ya. In tatuba ila Allah, dengan perbuatan kalian itu, bila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad saghat qulubukuma. Di sini ada sesuatu yang yani mahdhuf, yani in tatuba ila Allah, bila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kalian. Faqad saghat qulubukuma, dan hati kalian telah condong bergeser kepada perkara yakni dari perkara yang seharusnya. Al khitabu liz zawjataini al karimataini min azwajihi sallallahu alaihi wasallam Aisyah wa Hafsah, bahwa khitab ini tujuan dari yakni arah dari ayat ini adalah kepada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, ya, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, kanata sababan litahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi, bahwa keduanya sebagai sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mahramkan atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhibbu, perkara yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jariyah dan juga al-asal. Fa'arradallahu alaihima at-taubata, maka Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan, ya, menawarkan kepada mereka berdua at-taubah, agar mereka bertaubat, menyesali perbuatannya, bahwa itu adalah perbuatan yang lancang, bahwa itu perbuatan yang tidak sepantasnya nam dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'atabahuma ala dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegur keduanya atas perbuatan mereka tersebut. Wa akhbarahuma anna qulubahuma qad saghat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwa kedua hati mereka telah condong. Ya, ditafsirkan di sini mana qad saghat, ay malat wanharafat amma yanbaghi lahunna, ini telah condong, telah bergeser dari perkara yang seharusnya mereka lakukan. Ini sopan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan perbuatan mereka berdua tersebut yang telah disebutkan ya dalam kisah itu adalah na'am perkara yang ini yani adab yang tidak baik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal wara', dari perbuatan wara' wal adab, dan juga adab ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ihtiramihi, dan juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla na'am yushaqqiqna alaihi, dan hendaknya mereka tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tadhahara alaihi, wa in tadhahara ay ta'awana ala ma yashuqqu alaihi, bila kalian berdua ya na'am saling tolong menolong, ta'awana ya saling tolong menolong, ala ma yashuqqu alaihi atas perkara yang bisa memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastamiru hadzal amr minkunna, dan kalian terus menerus melakukan hal tersebut yakni memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulah wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir, ay al jami'u a'wanun lirrasul, bahwa seluruhnya yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah penolong bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja tadi? Allah, fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Para malaikat semuanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jami'u a'wanun lirrasul, seluruhnya adalah penolong bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudhahirun, mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meringankan beban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ha'ula'i, na'am, wa man kana ha'ula'i a'wanuhu fahuwal mansur, maka siapa saja yang penolongnya adalah mereka-mereka tersebut, fahuwal mansur, tentunya dia adalah orang yang menang, orang yang ditolong. Ya. Wa ghairuhu mimman yunawi'uhu, dan siapa saja yang memeranginya, yang memusuhinya, makhzulun, dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala makhzulun, yani hina, rendah. Naam. Baik. Wa fi hadha akbaru fadilatin wa syarafin li sayyidil mursalin, dan ini merupakan sebesar-besar keutamaan dan kemuliaan bagi sayyidil mursalin, bagi pemimpin para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ja'ala al-bari nafsahu al-karimata, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya sendiri, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai penolong. Wa khawasa khalqihi, ya, a'wanan li hadzal rasul al-karim, diri Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yani makhluk-makhluk khawas, ya, makhluk-makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi penolong bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, ya, dalalah, yani penunjukan bagi kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu al-khalq. Naam. Yani seutama-utama makhluk, hatta dibandingkan Jibril alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata beliau adalah manusia yang paling utama, namun lebih dari itu, beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faham itu insyaAllah, ya? Naam, kisahnya. Baik. Dihayati kembali. Ya. Mufradatnya, ya, kata per kata antum fahami. Naam. Ya ayuhal nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ ini yang barusan tadi kita pelajari. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما ya, jangan tertukar-tukar di sini dhamirnya ke mana. فلما نبأت به وأظهره الله عليه ya, banyak hak di situ, ya, banyak hak dhamir. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم إن شاء الله difahami. طيب kita lanjutkan. وفي هذا من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. Dan juga di dalam ayat ini terdapat peringatan, at-tahdhir, teguran bagi dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah dan Aisyah. Ma la yakhfa, yakni perkara yang tidak tersembunyi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khawwafahuma aidan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perkara yang bisa membuat hati mereka takut. Ya. Gemetar. Ya, ini ada ancaman sedikit. Ya. Bihalatin tashukku 'alan nisa'i ghayatal masyaqqah. Ya, dengan sebuah keadaan yang pasti memberatkan ya atas seorang wanita ghayatal masyaqqah, puncak dari ya keadaan yang sangat berat. Naam. Wa huwa at-talaq. Yani adanya talak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alladhi huwa akbaru syai'in 'alaihinna. Dan talak ini adalah perkara yang betul-betul ya, bukan perkara yang remeh, besar. Ya, ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna." Yani bila kalian tidak beradab ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asa rabbuhu, mudah-mudahan ya rabbmu, ini rabbnya, yani Allah Subhanahu wa taala, in talaqakunna, bila dia mentalak kalian ya, Allah Subhanahu wa taala gantikan, Allah Subhanahu wa taala gantikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajan, istri-istri khairan minkunna, istri-istri yang kondisinya lebih baik dibandingkan kalian, dibandingkan Aisyah, dibandingkan Hafsah radhiyallahu anhuma. Naam. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Qala al-mufassir, ay fala tarfa'na 'alayhi. Ya. Kalian jangan merasa berani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lancang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena bila Nabi sallallahu alaihi wasallam law talaqakunna, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak kalian, lam yadhiq 'alaihi al-amr. Ya. Ini urusannya itu tidak bakal memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengganti yang lebih baik dibandingkan kalian. Wa lam yakun muttarran ilaikunna. Naam. Dan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni tidak merasa darurat yakni membutuhkan terhadap kalian. Ya. Fa innahu sayalqa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatinya. Wa yubdiluhu Allahu azwajan khairan min kunna, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian, dinan dari sisi agamanya, wa jamalan dari sisi yakni kecantikannya. Ya. Wa hadha, kata beliau, dan ini salah satu tafsir terhadap asa rabbuhu in talaqakunna, ya, karena ada beberapa penafsiran. Naam, adapun di sini As-Sa'di mengatakan wa hadha min babit ta'liq, dan ini adalah min babit ta'liq. Ya, min babit ta'liq artinya min babi al-fard. Ya, min babi al-fard atau kan min bab at-taqdir. Yani misalkan, ya. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak kalian, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya istri yang lebih baik dibandingkan kalian, dari sisi agamanya, dari sisi jamalnya, kecantikannya. Naam. Ini kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap naam seorang istri, ya, bagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min babit ta'liq. Ini dalam bab at-ta'liq, kalau misalkan ya, dalam artian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentalak mereka berdua. Ya, dan ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hadza min bab at-ta'liq alladhi lam yujad. Ya. Yang tidak terjadi. Difahami insyaallah ya? Ja'far, difahami ya? Wa la yalzam wujuduhu, dan tidak mengharuskan terjadinya perkara tersebut. Ya. Fa innahu ma talaqahunna, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentalak mereka. Naam. Walau talaqahunna lakana ma dzakarahu Allah min hadhil azwaj al-fadilat. Bila Allah, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak mereka, ya niscaya apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari istri yang memiliki keutamaan al-jami'at, yang mengumpulkan antara Islam. Al-Islam adalah wahuwa al-qiyamu bis-syara'i al-zahirah, yani menegakkan melaksanakan syariat yang tampak, wal-iman, dan juga mengumpulkan antara Islam dan iman. Iman adalah al-qiyam bis-syara'i al-batinah, yani syariat-syariat yang tidak tampak, minal aqaid wa amalin qulub, dari bentuk akidah, ya, keyakinan dan amalan-amalan qalbu. Ya, niscaya perkara tersebut ini semuanya ada pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-qunut huwa dawamut ta'ah wa istimraruha. Adapun makna qunut, qanitat, adalah dawamut ta'ah, yakni continue dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, langgeng dan terus-menerus. Ta'ibat, ta'ibat yakni bertaubat, amma yakrahuhu Allah, dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wasfuhunna bin qiyami bima yuhibbuhu Allah wa at-taubah amma yakrahuhu Allah. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, ya, kepada istri yang memiliki keutamaan dengan melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyibatin wa abkaran. Ya, istri-istri yang statusnya thayyibat, ya, janda, wa abkaran, dan juga statusnya masih perawan. Ai ba'dhuhunna thayyibun. Sebagiannya thayyib, ya, janda, wa ba'dhuhunna abkar, dan sebagiannya gadis perawan. Liyatanawwa'a sallallahu alaihi wasallam fi ma yuhib. Yani agar kondisi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yani bermacam-macam sesuai dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'na radhiyallahu anhunna. Ya. Hadha at-takhwifa wat-ta'dib. Dan ketika mereka mendengarkan perkara ini, ya, sebagai hal yang memberikan ketakutan bagi mereka, wa ta'dib, dan juga sebagai ta'dib, pendidikan bagi mereka, ya, badarna ila ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun yang menyesali perbuatan mereka tersebut, dan mereka bersegera untuk mendapatkan ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kana hadzal wasf muntabiqun alaihinna, maka sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitat ila akhirih. Ini semuanya ada pada diri, naam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirna afdhalan nisa'i almu'minin, maka mereka menjadi wanita-wanita yang paling afdal, yang paling utama, ya, wanita-wanita mukmin yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza dalilun, dan juga di dalam ayat ini sebagai dalil على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور. Kecuali, yani tidaklah nam, yani أن الله, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan bagi Rasulnya nam, kecuali itu adalah perkara yang أكمل الأحوال, kondisi yang paling sempurna, وأعلى الأمور, dan perkara yang paling tinggi kedudukannya. فَلَمَّ اخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ بَقَاءَ نِسَائِهِ الْمَذْكُورَاتِ مَعَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُنَّ خَيْرُ النِّسَاءِ نَعَمْ عَلَى أَنَّهُنَّ خَيْرُ النِّسَاءِ وَأَكْمَلُهُنَّ. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam baqa'a nisa'ihi al-madhkurat, yakni tetapnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Aisyah, Hafsah, ya, menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik wanita. Ya, sebaik-baik wanita. Dan itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang paling sempurna. Nah, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Nah, sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan dengan perkara yang ya bertahap ini bisa kita fahami, nah, dan lebih mengena. Nah, wal ilmu 'indallah, tafaddalu wa barakallahu fikum.